Itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, khultatu a'yan. Yang pertama adalah khultatu a'yan. Apa itu khultatu a'yan? Wahia an yakuna al-malu mushtarakan baina tsnaini fil milk, yaitu hewan ternaknya dimiliki oleh dua orang. Musya'an bainahuma, keduanya bersekutu dalam hewan ternak tersebut. Lam yatamayyaz nasibu ahadihima anil akhar, tidak terbedakan bagian yang satunya dari yang lain. Artinya mana bagian milik si A, mana bagian milik si B, ya, tidak terbedakan. Yang mana? Ya. Kambing yang mana aja yang punya si A? Ya. Kambing yang mana aja yang punya si B? Enggak terbedakan. Tapi semua kambing ini milik dua orang. Ya. Ini namanya khultatu a'yan. Di mana hewan-hewan ternak tersebut, ya, nah, dimiliki oleh dua orang, ya, keduanya bersekutu, ya, namun tidak terbedakan hewan ternak yang mana yang milik orang pertama dan hewan ternak yang mana yang milik orang yang kedua. Bercampur tanpa terbedakan. Wa takunu khultatul a'yan bil irs, dan khultatul a'yan kadang terjadi karena sebab warisan. Orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan kambing misalkan 100 ekor. Anaknya 5. Tidak dibagi ketika itu, ya. Namun didiamkan, belum dibagi sampai kambing-kambing itu lahir, ya, berkembang lagi. Nah, belum dibagi. Sehingga apa? Masih samar milik si fulan yang mana, si Alan yang mana, ya. Tapi yang jelas 5 orang ini memiliki 100 atau lebih dari kambing-kambing tadi. 100 atau lebih ekor kambing. Khultatu a'yan kadang terjadi karena sebab warisan. Wa takunu bisyira, dan kadang terjadi karena beli. Ya. Nah. Karena membeli si fulan dan si Alan, sama-sama memiliki modal, ya, digabungkan modalnya, kemudian beli sekian ratus ekor kambing misalkan, atau sekian puluh ekor kambing. Baik. Ini khultatu a'yan. Jadi kambing-kambing tersebut atau sapi-sapi tersebut atau unta-unta tersebut, ya, hewan ternak yang wajib dizakati, itu milik dua orang. Keduanya bersekutu. Namun tidak terbedakan mana milik orang pertama dan mana milik orang kedua. Ya. sehingga ain dari hewan ternaknya bercampur, ya, tidak terbedakan. Ya. Kemudian an-naw' utsani, jenis yang kedua dari jenis hewan ternak yang bercampur, ya. Khultatu awsaf. Khultatu awsaf. Apa itu khultatu awsaf? Ya. Wahiya an yakuna nasibu kullin minhuma mutamayyizan ma'rufan. Khultatu awsaf itu maknanya bagian dari setiap atau dari masing-masing, ya, dari keduanya, mutamayyizan itu terbedakan, ma'rufan dan dikenal, ya. Wa yujma' bainahuma al-jiwar faqat, atau wa yujmi' bainahuma al-jiwar faqat, dan yang menjadikan keduanya bergabung bercampur, ya, nah, karena al-jiwar, karena bertetangga, karena dekat, ya. Ini jenis yang kedua. Jadi semua hewan ternak tersebut, misalkan 100 ekor kambing, ya, itu milik dua orang. Tapi terbedakan, milik si fulan yang mana, si Alan yang mana. Nah, milik orang pertama yang mana, milik orang kedua yang mana, terbedakan. Nah, tapi ini dalam satu penggembalaan, dalam satu tempat gembala, ya, dalam satu kandang, ya, dan seterusnya. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Wahia dan khultah yang seperti ini, hewan ternak yang bercampur seperti ini, milik dua orang, baik jenis yang pertama atau jenis yang kedua, ya, pencampuran jenis pertama atau pencampuran jenis yang kedua. Ya. Kalau yang jenis pertama, pencampurannya, nah, tidak diketahui mana milik si A dan mana milik si B. Ya. Adapun yang kedua, pencampurannya diketahui mana bagian si A, mana bagian si B. Nah. Wahia, pencampuran seperti ini, binau aiha, dengan kedua jenis pencampuran di atas, tusayyirul malainil mukhtalitaini kal malil wahid. Pencampuran seperti ini, ya, baik jenis pencampuran pertama atau jenis pencampuran yang kedua, itu menjadikan dua harta yang bercampur kal malil wahid, kedudukannya seperti satu harta. Kedudukannya seperti satu harta. Idza kana majmu'ul malain nisaban. Apabila kedua harta tadi digabungkan, nah, menjadi satu nisab. Nah. Jadi pencampuran seperti ini, baik jenis pertama atau jenis kedua, menjadikan dua harta yang bercampur tadi seperti satu harta. Ya. Nah, apabila digabungkan keduanya, nah, menjadi satu nih, satu nisab. Wa an yakunal khalitani min ahli wujubiz zakah. Dan hendaklah dua orang pemilik ternak tadi, termasuk dari orang yang wajib zakat. Termasuk dari orang yang naam wajib zakat. Yaitu kedua-duanya muslim. Ya. Falau kana ahaduhuma kafiran la tasihul khultah. Apabila salah satunya kafir, maka tidak dibenarkan atau tidak sah penggabungan atau pencampuran. Nah, dari seluruh hewan ternak tersebut kemudian dikalkulasi berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau salah satu pemiliknya kafir, nggak bisa digabungkan, nggak bisa disatukan, nggak bisa dicampur. Nah, dalam satu pembayaran zakat. Jadi syaratnya harus kedua pemilik ternak tersebut adalah ahli wujub zakat, orang yang wajib zakat. Yaitu keduanya harus muslim. Kalau salah satunya kafir, enggak bisa. Nah. Zakat kambing berapa? 40 ekor. Nah, 20 ekor atau 30 ekor milik si muslim. Yang 10 ekor milik si kafir. Nah, maka enggak bisa digabungkan untuk dikeluarkan menjadi satu pembayaran zakat. Nah. Wala tu'athir, kalau salah satunya kafir maka la tu'athir, tidak berpengaruh penggabungan tadi, ya, penggabungan tadi tidak berpengaruh. Nah, perserikatan tadi, ya, atau kerjasama tadi, ya, antara dua orang mengurus sekian ratus ekor sapi, ya, atau sekian ratus ekor kambing atau unta, ya, itu tidak berpengaruh. Nah, la tu'athir, kalau salah satunya kafir. Wa an yastarikal malanil mukhtalitani fil murah. Kemudian juga disyaratkan kedua harta tersebut, ya, itu harta milik si A sama harta milik si B, ya, kedua harta tersebut yang bercampur atau bergabung, ya, harus bersatu dalam satu murah, dalam satu kandang. Wahwal mabit wal ma'wa, kandang atau murah itu adalah al mabit wal ma'wa. Nah, tempat bermalam dan tempat tinggal. Bahasa kita kandang. Nah, ini juga diantara syaratnya. Nah, jadi syarat pertama tadi apa? Hendaknya kedua orang yang berserikat atau bekerja sama tadi harus dari ahlu wajib zakat, ahli wajib zakat, orang yang wajib zakat. Kalau salah satunya kafir maka tidak bisa, tidak berpengaruh penggabungan tersebut. Syarat yang kedua, kedua harta tadi, kedua jenis harta tadi, harta milik si A dan harta milik si B, ya, yang bergabung atau bercampur itu harus bersatu dalam satu kandang. Al-mabit wal-ma'wa, itu satu tempat bermalam, ya, satu tempat tinggal. Wa yashtarika fil masrah. Juga syarat berikutnya harus bersatu atau berkumpul dalam satu masrah, dalam satu tempat gembala atau dalam satu tempat penggembalaan. Milik si A dan milik si B, ya. Nah, satu tempat penggembalaan. Fayasrahna jami'an, sehingga semua hewan ternak tersebut merumput secara bersama dalam satu tempat penggembalaan. Tidak berbeda tempat penggembalaannya. Kalau berbeda tempat penggembalaannya, ya masing-masing, milik si A, milik si B, milik si B. Gak bisa digabungkan untuk menyatukan jadi satu nisab. Paham ya? Kemudian wayarji'na jami'an. Sama dalam satu tempat penggembalaan, ya. Wayarji'na jami'an, dan pulang dari tempat penggembalaan pun sama-sama. Berangkat sama-sama ke satu tempat yang sama. Kemudian pulang juga bersama-sama ke kandang yang sama. Walaupun itu milik dua orang. Wal mahlabi wal mar'a, dan juga satu tempat mahlab, bersatu dalam mahlabnya, dalam tempat pemerahannya. Tempat pemerahannya juga di situ. Milik si A di situ ketika diperah, milik si B juga di situ ketika diperah susunya. Wal mar'a, dan juga tempat gembalanya. Wal fahli. Wa istarika fil masrahi fayasrahna jami'an wa yarji'na jami'an wal mahlabi wal mar'a wal fahli. Dan juga satu pejantan. Fayakunu fahlud dorob wahidan mustarikan laha jami'an. Sehingga pejantannya itu satu, ya. Berserikat untuk semuanya. Faida tawafarat hadhihi syurut, apabila terpenuhi syarat-syarat di atas tadi, asbahal malani kal malil wahid, maka jadilah dua harta tadi yang milik dua orang tadi seperti satu harta. Bita'thiril khultah, karena pengaruh khultah, karena pengaruh digabungkan, dicampur atau disatukan, sehingga kedudukannya seperti satu harta. Sehingga dihitung, ya. Nanti menjadi satu nisab zakat. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, ya. Disebutkan hadis ini juga dalam kitab Bulughul Maram, dalam pembahasan kitab Zakah. Di dalam hadis tersebut beliau mengatakan, la yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh digabungkan antara ternak yang terpisah. Tidak boleh digabungkan antara ternak yang terpisah. Wa la yufraq baina mujtami'in, dan atau wa la yufarraq, ya. Dan tidak dipisahkan antara ternak yang bergabung, ya, atau bersatu. Tidak dipisahkan dalam penghitungan nisabnya. antara hewan yang dia itu mujtami', bersatu, bergabung jadi satu. Khosyatas sadaqah, tidak boleh dipisahkan. Naam, antara hewan-hewan ternak yang berkumpul, bersatu. Khosyatas sadaqah, karena menghindari zakat, karena takut bayar zakat, karena naam menghindari zakat. Taib, nggak boleh seperti ini. Nanti akan ada contohnya bagaimana menggabungkan yang terpisah atau memisahkan yang bergabung, nah, yang dilarang. Nah, nanti akan dicontohkan. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi syahid, wa makana min khalitaini. Adapun ternak kumpulan dari dua orang, ternak kumpulan dari dua orang, milik dua orang, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, maka pada waktu wajibnya zakat, ya, maka besarnya zakat itu dibagi rata antara keduanya. Besarnya zakat dibagi rata antara keduanya. Ternak yang enam, ternak kumpulan milik dua orang, gabungan milik dua orang, maka ketika wajib zakat, enam atau tiba wajib zakat, maka besarnya zakat yang dikeluarkan itu dibagi rata antara keduanya. Ini menunjukkan adanya hewan yang digabungkan milik dua orang. Nah, kemudian disatukan nisabnya. Nah, kemudian besarnya zakat yang dikeluarkan dibagi antara keduanya. Nah, kemudian fal khultatu tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha. Khultah, penggabungan, penyatuan atau penggabungan atau pencampuran ternak, ini mempengaruhi wajibnya zakat dan gugurnya kewajiban zakat. Bisa mempengaruhi wajibnya zakat dan bisa mempengaruhi gugurnya kewajiban zakat. Al-khultah tu'athiru fi ijabiz zakah wa fi isqatiha. Wa dzalika fi bahimatil an'am khassatan duna ghairiha. Dan ini khusus dalam hewan ternak. Ini khusus dalam hewan ternak. Tidak berlaku pada selain harta hewan ternak. Tidak berlaku pada selain harta hewan ternak. Tidak berlaku pada zakat. Tidak berlaku pada perak. Nah, tidak berlaku pada zakat panen hasil bumi, ya. Nah, tidak berlaku pada zakat naam perdagangan, ya. Nah, dan seterusnya. Tapi ini khusus hewan ternak. Nah, khusus hewan ternak. Baik. Kalau misalkan emas, nisab emas berapa? Hah? Berapa gram? Hah, udah lupa. Hah? Hah? 20 dinar berapa gram? Hah? 85 gram. Ya. 85 gram ini milik dua orang. Nah, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, milik dua orang ini? Lah, tidak berpengaruh penggabungan. Nah, harta milik dua orang, ya, kemudian dikatakan wajib zakat karena sudah 85 gram. Ya. Nah, tapi ini milik dua orang. Baik. Tidak berpengaruh adanya penggabungan tadi, ya, dalam masalah kewajiban zakat. Ya. Adapun dalam hewan ternak berpengaruh penggabungan tadi. Jika digabungkan, walaupun milik dua orang, jika digabungkan, nah, dan itu satu tempat penggembalaan, satu tempat kandang dan seterusnya, ya, maka, nah, digabungkan, nah, dalam menghitung nisab zakatnya. Adapun dalam harta lain selain hewan ternak, maka penggabungan itu tidak berpengaruh. Artinya masing-masing, nah, dihitungnya masing-masing, per orang, per individu. Kalau 85 gram itu milik dua orang, ya berarti bagi dua, berapa? 42,5 masing-masing, ya. 42,5 udah wajib zakat? Nah, belum. Nah. Baik. Ini maksud pembahasan, nah, yang terakhir ini dari pembahasan zakat bahimatul anam, hewan ternak. Masalah penggabungan, penyatuan, nah, hewan ternak. Intinya penyatuan atau penggabungan dalam hewan ternak itu berpengaruh, ya. Walaupun itu milik dua orang, ya, atau lebih, ya, tapi itu digembalakan di satu tempat gembala, di satu kandang dan seterusnya, ini, nah, berpengaruh dalam mewajibkan zakat atau dalam jatuhnya wajib zakat atau gugurnya zakat, nah, berpengaruh. Kemudian di sini disebutkan contoh menggabungkan hewan yang terpisah. Dan juga contoh memisahkan hewan yang berkumpul, hewan yang tergabung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melarang la yujma' baina mutafarriq, tidak boleh menggabungkan antara hewan ternak yang terpisah, dan tidak boleh memisahkan hewan ternak yang terkumpul atau tergabung bersatu, karena sebab khawatir zakat. Ya, atau dalam rangka menghindari zakat. Nah, jangan. Baik. Wa misalul jam'i bainal mutafarriq. Sekarang contoh menggabungkan antara hewan ternak yang terpisah. Contohnya. Ashkhasun thalathatun. Ashkhasun thalathah. Ada tiga orang. Kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ghanam. Setiap dari tiga orang ini atau masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Nah, dari tiga orang ini masing-masing punya 40 ekor kambing. Berarti berapa? Fajami'uha mi'atun wa isrun. Sehingga semua kambing-kambing tersebut jumlahnya ada 120. Ada 120. Falau i'tabarna kullun atau falau i'tabarna kulla wahidin wahdah. Kalau kita anggap kambing-kambing tadi hitungannya di masing-masingkan saja. Ya. Yang ini 40. Yang itu 40, yang ini 40. Tiga orang kan, masing-masing punya 40. Udah masing-masing aja. La wajaba alaihim salasyah. Maka wajib bagi mereka apa? bayar zakatnya berapa kambing? Nah, salasiyah, tiga kambing, ya, karena masing-masing, paham ya? Yang ini 40 ekor, ini 40 ekor, ini 40 ekor. Nah, jadi dari 120 ekor tadi, nah, kita anggap masing-masing kepemilikan saja. Nah, ya, ya ini 40, yaitu 40, yaitu 40. Ya. Maka wajib dikeluarkan oleh mereka 3 ekor kambing. Wajib 3 ekor kambing. Si A 1 ekor kambing karena dia punya 40 ekor kambing. Si B juga wajib keluar 1 ekor kambing karena dia punya 40 ekor. Si C juga punya wajib keluar 1 ekor kambing karena punya 40 ekor kambing. Sehingga harus keluar 3 ekor. Lakin akan tetapi idza jama'nal ghanama kullaha. Kalau kita gabungkan semua kambing tadi, jadi berapa? 120 ekor. Ya. Kita gabungkan saja. Fala yakunu illa syatun wahidatun, maka tidak wajib zakat kecuali satu ekor kambing. Karena kambing kemarin nisabnya dari 40 ekor sampai 120. Seorang punya kambing 120 ekor. Berapa yang wajib dikeluarkan? Ya satu. Masih satu. Nah. Ini kalau kita gabungkan kambing-kambing tadi semuanya jadi 120, maka yang dikeluarkan hanya satu ekor kambing. Ya. Fahuna, maka di sini jama'u baina mutafarriq. Mereka menggabungkan antara yang terpisah. Yang mestinya si fulan bayar sendiri, si fulan bayar sendiri, si fulan bayar sendiri. Nah, sehingga 3 ekor kambing. Tapi untuk menghindari tadi keluar 3 ekor kambing, supaya keluar 1 ekor kambing saja, satukan aja. Nah. Baik. Jadi ketika datang petugas penguasa atau pemerintah atau petugas zakat, nah, 120 ekor kambing ini disatukan dalam satu kandang. Disatukan dalam satu tempat penggembalaan. Nah, sehingga petugas hanya mengambil berapa? Satu. Nah. Ya, nah. Nah, ini tidak dibolehkan menggabungkan yang terpisah, ya. Gak boleh. Fahuna jama'u baina mutafarriq bi ala yajib alaihim salasyah bal wahidah. Maka di sini mereka menggabungkan ternak-ternak yang terpisah, nah, agar supaya tidak wajib keluar 3 ekor kambing, ya. Bahkan mereka hanya ingin keluar 1 ekor kambing. Yang seperti ini gak boleh. Maka hendaklah masing-masing tadi. Nah, kalau kondisinya seperti ini. Baik. Wa misalut tafriq baina mujtami'in. Sekarang contoh nam memisahkan antara ternak yang tergabung. Memisahkan ternak yang tergabung. Apa contohnya? Syakhsun indahu arba'una syatan. Seorang memiliki 40 ekor kambing. Fa idza alima bi maji'il amil, kalau dia tahu ada amil zakat mau datang, ya, amil zakat dari penguasa mau datang mau ngambil zakat, farraqa bainaha, maka dia memisahkan antara ternak-ternak tadi. Fa ja'ala 20 minha fi makanin, dia jadikan 20 ekor ini di suatu tempat. Wa 20 fi makanin akhar, dan 20 ekor lain di tempat yang lain. Nah, kandang yang lain berbeda, tempat gembala yang lain yang berbeda. Fala yu'khad 'alaiha zakatun li'adami bulughihan nisab mutafarriqatan. Maka na'am tidak diambil, ya, daripadanya zakat. Nah, karena tidak sampai kepada nisab 20 ekor, enggak sampai nisab. Nah. Taib. Ya, ini 20 ekor, ya. Itu 20 ekor, enggak sampai ini sob, ya, karena sebab terpisah tadi. Nah, ini pun dilarang, enggak boleh. Tidak boleh menggabungkan yang terpisah, contohnya tadi yang pertama, dan tidak boleh memisahkan yang tergabung. Contohnya yang kedua ini. Dalam rangka khasyatus sedekah, dalam rangka menghindar dari zakat, enggak boleh. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari masalah yang keempat. Nah, sehingga pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kelima tentang zakat fitrah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.